Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang terus menerus di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Dan pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Mesbah Tuhan. Mesbah Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 22 sampai 26. Keluaran pasal 20 ayat 22 sampai 26. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu di ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mesbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Bapak-Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali lagi dari awal ketika Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, salah satu alasan utama yang seringkali diulang-ulang oleh firman Tuhan, yang seringkali diulang-ulang oleh Allah kepada Musa, dan kemudian juga yang seringkali diulang-ulang oleh Musa, baik kepada Firaun ketika dia meminta supaya bangsa Israel itu keluar dari Mesir, maupun kepada bangsa Israel ketika mau membawa bangsa itu keluar dari Mesir, salah satu tujuan yang paling utama yang diulang-ulang sepanjang Musa membawa keluar bangsa Israel itu dari Mesir adalah yaitu tujuan yang sangat penting, tujuan yang sangat utama yaitu supaya bangsa itu bisa menyembah Allah, supaya bangsa itu bisa beribadah kepada Tuhan. Sesudah itulah tujuan utama bangsa Israel itu dikeluarkan Allah dari Mesir, yaitu supaya bangsa Israel, umat pilihan Allah itu bisa beribadah kepadanya di tempat di mana Tuhan tentukan kepada setiap mereka. Jadi itu adalah tujuan yang paling utama bangsa itu dibawa keluar dari Mesir. Oleh karena itu, kalau kita melihat waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah sampai ke padang gurun. Pertama-tama kemudian kalau kita lihat di pasal 20 kemarin, ya, ayat 1 sampai ayat 17 begitu ya. Tuhan memberikan 10 ketetapan, 10 firman kepada bangsa Israel. Dan yang pertama-tama adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Oleh karena itu, itulah ketetapan pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Karena memang tujuan awalnya adalah supaya bangsa itu bisa beribadah kepadanya. Supaya bangsa itu dan Tuhan bisa membangun satu hubungan yang terus-menerus Allah semakin dekat dengan umatnya. Dan umatnya semakin dekat dengan Allah. Setelah oleh karena itu kalau kita terus maju, setelah di bagian perikop yang kita baca ini, kemudian Tuhan mengulangi lagi, jangan kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Lalu kemudian Allah memberikan sebuah ketetapan, yaitu untuk membuat mesbah bagi Tuhan. Secara lebih lengkap tentang mesbah dan kemudian tentang kemah suci, nanti kita bisa melihat di pasal 25 sampai pasal 27 secara detail. Dipaparkan di situ bagaimana membuat kemah suci, bagaimana membuat altar atau mesbah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu yang paling utama yang diinginkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, kepada umatnya, itu untuk beribadah kepadanya. Dan salah satu simbol dari ibadah bangsa Israel, salah satu simbol dari hubungan Allah kepada bangsa Israel itulah mesbah. Itulah altar. Setelah oleh karena itu kita akan lebih fokus untuk melihat apa itu altar, apa itu mesbah itu di hadapan Tuhan. Setelah kalau kita melihat latar belakang dari mesbah, setelah sebenarnya mesbah itu berasal dari bahasa Ibrani yang yaitu misbeah, yang berasal dari akar kata misbah yang artinya mengorbankan. To sacrifice, ya, mengorbankan. So, dari kata ini kemudian muncul istilah mesbah atau misbeah itu yaitu tempat pengorbanan, ya, tempat pengorbanan, tempat di mana umatnya melakukan korban kepada Tuhan, kurban kepada Tuhan. So, kalau kita melihat lagi lebih jauh lagi ke belakang, sebenarnya konsep tentang korban itu sendiri dimulai dan diciptakan, diinstitut, diawali oleh Allah sendiri. Yaitu pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, serah yang dilakukan oleh Allah kemudian kepada manusia adalah dia memotong binatang. Ya. Dia memotong binatang dan mengambil kulit binatang itu untuk melindungi tubuh manusia itu yang baru sadar dia telanjang. Setelah disitulah pertama kali muncul konsep tentang kurban. Yaitu Allah sendiri mengorbankan sesuatu, mengorbankan darah binatang untuk apa? Untuk mengcover, untuk melindungi. Dalam tanda petik, untuk menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Setelah dari situlah muncul konsep dari kurban, dari pengorbanan itu. Setelah kalau kita maju lagi, terus maju lagi, dan kita melihat peristiwa pendirian mesbah yang pertama kali adalah dicatat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 20, yaitu yang dilakukan oleh Nuh. Ya, yang dilakukan oleh Nuh setelah peristiwa air bah. Setelah peristiwa air bah, kemudian dikatakan Nuh mendirikan mesbah di hadapan Tuhan dan dia memberikan kurban. Persembahan kepada Tuhan. Kemudian kalau kita terus maju lebih lanjut lagi, setelah ketiga bapak-bapak iman kita yaitu Abraham, Ishak dan Yakub juga melakukan hal yang sama ketika mereka bertemu dengan Tuhan. Setelah pada waktu Abraham bertemu dengan Tuhan, setelah dikatakan di situ dia memberikan kurban persembahan kepada Tuhan, dia mendirikan mesbah di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan Ishak, begitu juga dengan Yakub, waktu mereka bertemu dengan Tuhan. Setelah momen itu adalah mereka pakai untuk kemudian mendirikan mesbah dan kemudian mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan kita melihat di Keluaran pasal 25 sampai 27 ini lebih berkembang lagi kemudian konsep tentang mesbah itu secara detail di situ. dipaparkan bagaimana detailnya cara mendirikan mezbah, cara mempersembahkan korban di situ. Dan mezbah itu adalah merupakan bagian dari pendirian kemah suci atau tabernakel pada waktu itu, di mana bangsa Israel beribadah dan menyembah Tuhan di sana. Setelah kalau kita lihat ada dua jenis mezbah sebenarnya. Nanti kalau kita lihat di tabernakel atau kemah suci itu ya, nanti saya akan perlihatkan gambarnya. Ada dua jenis, yaitu mezbah pengorbanan yang terlihat oleh umat yang berada di pelataran pintu masuk mezbah itu, yang dilihat oleh umat, yang bisa dilihat oleh bangsa Israel, oleh umat Allah. Ya, itu adalah korban persembahan mereka, korban bakaran mereka, korban penghapus dosa mereka. Mereka persembahkan di situ, di mezbah yang kelihatan di luar itu, yang berada di pelataran, ya, kemah suci. Tetapi ada mezbah yang kedua, yaitu mezbah pembakaran ukupan yang berada di ruang suci, yang disebut juga itu adalah sebagai altar before the Lord, ya, mezbah di hadapan Tuhan, yaitu seringkali dipakai oleh para imam untuk berdoa kepada Tuhan. Waktu mereka masuk ke dalam ruang suci itu, dipakai oleh imam itu untuk berdoa kepada Tuhan. Di situ ada ukupan, ya. Di situ ada dupa, ada ukupan di situ menjadi persembahan bagi Tuhan. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ya. Ini adalah kemah suci, ya. Kemah suci yang didirikan oleh bangsa Israel. Jadi mezbah yang pertama tadi ada di sini, ya, ada di sini. Ini pintu masuknya di sini. Kemudian di sini ada ruang suci, ya, ruang suci namanya. Jadi ini mezbah ukupan tadi di sini, ya, mezbah pembakaran ukupan ada di sini. Terus di sini ada ruang mahasuci yang dibatasi oleh tirai ini, begitu ya. Ada ruang mahasuci di situ. Di situ ada tabut perjanjian ada di situ, begitu ya. Gambarannya seperti itu. Waktu Salomo membangun bait suci pun, ya, hampir sama konsepnya seperti ini, ya. Konsepnya hampir sama seperti ini. Jadi di sini dia tempatnya tadi mezbah itu berada di sini, ya. Di sini ada dua tiang besar itu, kemudian di sini ada ruang suci dan di dalamnya ada ruang mahasuci. Nah, mezbah yang tidak terlihat oleh umat itu berada di sini. Mezbah pembakaran ukupan itu di sini. Di sini ada, di ruang mahasuci ini ada kerubim, ada di situ? Ada tabut perjanjian berada di situ. Saudara, itulah konsep dari mezbah, latar belakang, ya, dari mezbah pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, ketika Allah menyuruh bangsa Israel untuk mendirikan mezbah, sebenarnya konsep mezbah ini tidak hanya dikenal oleh umat Allah, tetapi mezbah itu juga dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Saudara, bangsa-bangsa lain juga memiliki yang namanya mezbah untuk Allah mereka. Jadi ada juga konsep tentang mezbah itu bagi bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Tetapi ada satu perbedaan antara mezbah yang didirikan oleh bangsa-bangsa lain itu dengan mezbah yang didirikan oleh Tuhan melalui bangsa Israel. Yang pertama adalah, kalau mezbah bangsa-bangsa lain itu dikatakan dipahat sesuai dengan keinginan manusia, ya. Didirikan, dipahat sesuai dengan keinginan manusia. Manusia yang mengatur seperti apa. Manusia yang membuatnya dengan keinginannya sendiri, dengan kemauannya sendiri. Diperuntukkan untuk banyak dewa. Jadi satu dewa punya satu mezbahnya sendiri. Setelah dewa A punya mezbahnya sendiri, dewa B punya mezbahnya sendiri, dewa C punya mezbahnya sendiri. Jadi ada begitu banyak mezbah pada waktu itu. Ada begitu banyak altar pada waktu itu kepada masing-masing dewanya yang mereka sembah pada waktu itu. Jadi yang dikorbankan itu bukan hanya binatang, tetapi juga bagi dewa-dewa tertentu Seram mereka bahkan mengorbankan manusia. Mereka bahkan mengorbankan anak mereka. Ada yang mengorbankan anak sulung mereka. Mereka memotong anak sulung mereka. Dan kemudian mereka persembahkan kepada Tuhan. Tetapi mesbah Tuhan ini dikatakan dibuat berdasarkan keinginan Tuhan. Maka kalau kita lihat tadi, ada aturan-aturan main yang harus diikuti oleh bangsa Israel. Tidak sembarangan mereka membuat mesbah. Lebih detail lagi di pasal 25 sampai pasal 27 Keluaran ini. Lebih detail lagi di situ bagaimana bangsa Israel harus membuat kemah suci dan juga altar atau mesbah itu. Bahkan ukurannya pun diatur oleh Tuhan. Ya. Bentuknya pun diatur oleh Tuhan. Tata caranya pun diatur oleh Tuhan. Bukan kemauan bangsa Israel, bukan sembarangan mereka melakukannya. Serah diperuntukkan untuk satu Allah, bukan untuk banyak Allah. Ya. Dan satu mesbah untuk Allah yang sama. Serah mereka enggak punya banyak mesbah, tetapi mereka punya satu mesbah untuk, ya, diperuntukkan untuk Allah yang sama. Dan yang dikorbankan adalah hanya binatang. Manusia tidak menjadi kurban pada waktu itu. Setelah dari latar belakang ini kita kemudian melihat makna daripada mesbah itu sendiri. Ya, secara makna yang pertama adalah melalui mesbah itu Allah menginginkan satu relasi yang harmonis antara Allah dengan umatnya. Serah dengan adanya mesbah itu, Allah ingin menjaga supaya hubungan umatnya dengan dia itu terus terpelihara. Serah tiap-tiap saat umatnya itu datang kepadanya, sehingga relasi antara Allah dengan manusia itu terus terpelihara. Hubungan antara Allah dengan manusia itu terus terpelihara. Serah oleh karena itu Allah ingin mendirikan mesbah bagi umatnya, sebagai satu simbol bahwa umatnya itu datang kepadanya. Sebagai satu simbol bahwa mereka harus terus-menerus membangun hubungan dengan Allah. Datang kepada Allah. Dan tidak mungkin bisa hidup sebagai umat Allah tanpa punya hubungan dengan Allah. Oleh karena itu setiap kali mereka berbuat salah, setiap kali mereka berbuat dosa, dikatakan di situ mereka harus memberikan korban penghapus dosa. Mereka datang kepada mesbah itu mempersembahkan korban penghapus dosa. Supaya apa? Supaya mereka bisa berkenan kembali kepada Tuhan. Dan hubungan mereka dengan Allah kembali bisa harmonis. Kembali bisa baik. Jadi setiap kali mereka berbuat dosa. Setiap kali mereka berbuat salah. Mereka memotong binatang. Mereka mempersembahkan di atas mesbah itu. Supaya apa? Supaya hubungan harmonis mereka dengan Tuhan terus terpelihara. Oleh karena itu tidak ada yang dapat bertemu dengan Allah tanpa mengaku dosa dan tanpa ada penebusan melalui darah korban. Saudara, itulah konsep mesbah pada waktu itu dalam konteks perjanjian lama. Yaitu bahwa ketika umatnya mau bertemu dengan dia, saudara, terlebih dahulu mereka harus membersihkan diri mereka. Mereka mengaku dosa, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan mereka memberikan korban penebusan melalui darah korban pada waktu itu. Sera, kalau kita pikir-pikir coba bayangkan begitu ya, tiap kali berbuat salah begitu ya, satu ekor binatang mati terus dipotong begitu ya. Ngomong kotor, potong lagi, berikan lagi. Ya, marah-marah habis maki-maki, potong lagi. Habis mobilnya keserempet begitu ya, udah marah-marah, potong lagi binatang, udah mobilnya keserempet, potong binatang lagi, ya. Dua kali rugi begitu ya. Saudara coba bayangkan waktu itu konsep di perjanjian lama seperti itu. Tetapi memang Tuhan menginginkan supaya umatnya itu bisa tiap-tiap saat bisa dekat kepadanya. Dan bagaimana caranya supaya umatnya itu bisa dekat kepada Allah yang Maha Kudus itu, yaitu dengan cara umatnya itu harus kudus terlebih dahulu, sehingga mereka bisa mendekat kepada Allah yang kudus. Nah, bagaimana caranya supaya mereka kudus, yaitu mereka harus memotong korban persembahan, supaya dosa mereka dihapuskan, sehingga mereka bisa bertemu dengan Allah yang Maha Kudus itu. Yang kedua adalah, makna dari mesbah itu ingin mengatakan kepada umat Allah dan kepada kita hari ini, bahwa hanya ada satu pusat penyembahan bagi umat Allah, yaitu Yahweh. Hanya ada satu pusat penyembahan, tidak boleh yang lain. Oleh karena itu, Israel itu tidak boleh menyembah Allah seperti cara penyembahan berhala pada waktu itu. Oleh karena itu Allah memberikan ketentuan, ketetapan-ketetapan kepada mereka. Karena Tuhan ingin supaya pusat penyembahan mereka adalah satu-satunya. Hanya ada satu pusat penyembahan mereka, yaitu Allah sendiri dan bukan yang lain. Jadi itulah makna dari korban persembahan pada waktu itu. Oleh karena itu ketika kemudian di dalam Keluaran pasal 20 ayat 22 sampai 26 tadi, waktu Allah memerintahkan kepada mereka untuk membuat satu mesbah, secara kemungkinan mesbah yang didirikan di pasal 20 ayat 24 sampai 26 ini, itu yang disebut dengan mesbah peringatan, ya. Pada waktu juga waktu itu juga ada mesbah yang disebut dengan mesbah peringatan. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Gideon waktu dia selesai bertemu dengan Tuhan dan kemudian mengalahkan musuh-musuhnya. Itu mesbah peringatan, yaitu untuk mengingat satu peristiwa penting yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Jadi Allah menyuruh mereka untuk membuat sebuah mesbah, untuk menjadi satu korban kepada Tuhan, untuk mengingat satu peristiwa penting dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka mengingat peristiwa itu, mereka tidak menyombongkan diri, tetapi mereka tunduk di hadapan Tuhan melalui mesbah itu. Mereka justru memberikan korban kepada Tuhan, memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Serah itulah makna mesbah Tuhan di dalam konteks perjanjian lama pada waktu itu. Serah pertanyaannya bagi kita adalah, apa aplikasinya bagi kita hari ini dari konsep mesbah ini? Serah aplikasi yang pertama adalah, Tuhan ingin kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. Serah Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepadanya. Serah coba perhatikan tadi ketika dikatakan bahwa mesbah Tuhan itu, setiap kali umat Allah berbuat dosa, setiap kali umat Allah melakukan kesalahan, mereka pasti akan selalu memotong korban, memotong binatang untuk kemudian dijadikan sebagai korban penebusan kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kita tidak perlu melakukan hal itu lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengorbankan hidupnya satu kali untuk selama-lamanya di atas mesbah Tuhan, menjadi korban tebusan bagi dosa, bagi kesalahan setiap kita. Serah Tuhan Yesus tidak mengorbankan binatang, tidak mencurahkan darah domba, tetapi dia mencurahkan darahnya sendiri, darah Allah sendiri, tercurah di atas kayu salib, menjadi korban keselamatan, menjadi korban penghapus dosa bagi setiap kita. Dan itu dilakukan oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, enggak tiap kali kita berbuat dosa, lalu kita potong sapi, potong kambing, potong apa lagi, macam-macam. Kita tidak perlu lagi melakukan itu. Kita tidak perlu lagi memberikan korban berupa korban bakaran, korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan itu bagi setiap kita. Saudara, itulah yang disebut dengan anugerah. Karena kita tidak perlu lagi melakukan itu tiap-tiap saat untuk boleh bertemu dengan Allah. Karena Allah sudah, karena Yesus Kristus sudah memperdamaikan kita. Sudah mempertemukan kita dengan Allah. Lalu apa yang kita lakukan? Saudara, kalau dikatakan Tuhan Yesus sudah melakukan itu bagi kita. Sudah mengorbankan darahnya, tubuhnya satu kali untuk selama-lamanya. Lalu pertanyaannya adalah kemudian apa yang kita lakukan? Apakah kemudian berarti ya udah kita ongkang-ongkang kaki, nggak perlu berbuat apa-apa karena Tuhan Yesus sudah melakukannya buat kita? Saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang kita baca tadi di dalam petunjuk hidup baru, dengan jelas sekali dikatakan di situ, karena itu, karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya menjadi korban tebusan untuk setiap kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kita bisa selamat diperdamaikan dengan Allah. Karena itu, maka apa yang kita lakukan? Tuhan Yesus tidak mengatakan, karena itu kamu persembahkan korbanmu tiap-tiap hari. Kamu persembahkan korban bakaran tiap-tiap hari. Tuhan tidak mengatakan itu lagi kepada kita. Tetapi Tuhan mengatakan, karena itu, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang perlu kita lakukan hari ini adalah tubuh kita ini, hidup kita ini harus menjadi korban persembahan di hadapan Tuhan. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu adalah bukan ketika kita datang ke gereja. Saudara, itu penting sekali kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di situ ibadah yang sejati itu adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Saudara, kalau kita datang ke gereja tiap-tiap minggu kita beribadah, tetapi tubuh kita, hidup kita tidak menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saudara, Allah menginginkan kehidupan nyata kita sehari-hari. Saudara, menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Saudara, oleh karena itu saya sangat setuju dengan kalimat ini yang diucapkan oleh seseorang. Yaitu bahwa ibadah formal kita adalah ekspresi dari kehidupan sehari-hari kita. Saudara, ibadah formal kita adalah ekspresi dari kehidupan sehari-hari kita. Saudara, apa maksudnya Bapak Ibu? Saudara, waktu kita datang beribadah di sini, di gereja ini. Saudara, enggak ujuk-ujuk kemudian kita menjadi, waktu kita datang di gereja, tiba-tiba kita menjadi orang suci. Saudara, ibadah itu waktu kita menjadi orang suci di gereja, seharusnya tiap-tiap hari hidup kita seperti itu, sehingga kemudian karena kita menjadi orang kudus dalam hidup sehari-hari, kita ekspresikan itu dalam ibadah kita. Bukan sebaliknya, di gereja kita menjadi orang suci, orang kudus, di luar kita penuh dengan roh kuda. Saudara, jangan sampai kemudian ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita datang beribadah ke gereja itu, malaikat itu terkaget-kaget. Saudara, kadang-kadang kita sering membuat malaikat kaget, terkaget-kaget waktu kita datang beribadah di gereja. Kenapa? Tiba-tiba kok baik banget ini orang begitu ya, nyanyinya luar biasa. Padahal kemarin baru maki-maki istrinya begitu ya. Saudara, waktu kita datang kemudian di gereja dan kita bernyanyi, Yesus yang kupilih bukan dunia, Tuhan bilang bohong. Saudara, waktu kita datang ke gereja kita berkata, Yesus yang kupilih bukan dunia, benar enggak? Memang hidup kita sehari-hari seperti itu. Seharusnya dimulai dari hidup kita sehari-hari, bahwa kita tidak mencintai dunia ini, kemudian kita ekspresikan itu di dalam lagu kita di gereja. Jadi kalau kita tidak meninggalkan dunia ini, Kalau kita tetap mencintai dunia ini dalam hidup kita sehari-hari, harusnya lagunya diubah saja. Waktu kita datang ke gereja, kita berkata, Yesus yang kupilih bukan dunia, tapi hari Senin kupilih lagi dunia. Gitu aja. Sewaktu kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, ini aku, semua milikku, kupersembahkan kepadamu. Surah apa malaikat gak kaget? Begitu ya. Karena waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan saja, aduh minta ampunnya, hitung-hitungannya luar biasa. Lalu kemudian kita nyanyikan di dalam gereja, semua milik Tuhan. Malaikat itu bingung, ini benar gak ini orang? Begitu. Jadi ekspresi hidup kita, sehari-hari itulah ibadah kita. Setelah mempersembahkan tubuh bukan sekedar sebuah momentum dalam ibadah kita. Setelah mempersembahkan tubuh bukanlah sebuah momentum di dalam ibadah kita. Oh tiba-tiba hari ini saya mempersembahkan seluruh hidupku untuk Tuhan. Tidak. Itu bukan mempersembahkan tubuh. Setelah ada momentum-momentum tertentu memang ketika kita satu titik bertemu dengan Tuhan dan kemudian kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Ada orang-orang kemudian dalam satu momentum tek kemudian mengambil keputusan untuk mempersembahkan seluruh hidupnya menjadi hamba Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, sebenarnya ibadah yang sejati itu adalah tiap-tiap hari ketika kita menjalani kehidupan kita tiap-tiap saat. Jadi kalau kita berkata dalam gereja, jiwaku memuji-muji Tuhan, jiwaku menyanyi memuji-muji Tuhan, apakah juga di rumah jiwa kita memuji-muji Tuhan? Atau lebih banyak mengomel-ngomel, lebih banyak memaki-maki, lebih banyak banting-banting pintu, lebih banyak banting-banting suami, lebih banyak banting-banting yang lain. Serah. Itu yang sejati, itu yang terpenting. C.S. Lewis mengatakan sebuah kalimat yang sangat bagus, dia mengatakan begini, integrity is doing the right thing when no one is watching. Secara integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Sebab itulah ibadah kita yang sejati. Ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita, tetapi kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, kita tetap melakukan kebenaran, kita tetap menjaga hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Bukan ketika kemudian orang-orang melihat kita semua dalam gereja. Tentu saja ketika kita datang ke gereja, kita pasti akan menjadi orang baik semua. Kenapa? Semua orang melihat kita. Semua orang melihat kita. Coba kalau misalnya kemudian di tengah-tengah ibadah kita, tiba-tiba ada satu orang kemudian apa ngomel-ngomel, maki-maki. Semua orang pasti akan melihat dia semua. Dan dia akan malu. Tapi bagaimana kalau tidak ada seorang pun yang melihat kita? Serah apakah kita tetap mempertahankan integritas hidup kita di hadapan Tuhan? Serah sebagai sebuah ilustrasi, kita melihat satu ilustrasi video. Nomor 2 ya. Yuk. Ben, pengen bakar replacement meja nomor 2, cepet ya. Ya Bapak Ibu, itu hanya sebagai sebuah ilustrasi Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau dia gak ganti ayamnya itu gak apa-apa kan. Gak ada yang lihat begitu ya. Orangnya lihat, dia kasih dengan senyuman. Ih, senyum banget, ramah banget. Orang itu gak perhatiin kira-kira ayamnya jatuh gak tadi ya. Gak mikir, apa mikir itu kalau kita makan di restoran. Jangan-jangan semua ayam kita selama ini jatuh semua. Begitu ya. Jangan-jangan yang kita makan itu semua ayam-ayam yang sudah pernah jatuh di dapur begitu ya, ditaruh lagi. Kita enggak tahu dapurnya tersembunyi, enggak ada yang lihat. Tapi luar biasa begitu ya. Ya masih mending, masih sadar begitu ya. Enggak ada kata terlambat, minta maaf, sorry ayamnya kotor, ayamnya jatuh begitu ya. Serah pertanyaannya adalah, apakah hidup kita ini di tempat yang tidak terlihat? Bukan di dalam gereja, tetapi di tempat yang tidak terlihat. Benar-benar menjadi persembahan, mesbah di hadapan Tuhan, menjadi korban persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Secara jawabannya adalah ada di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua adalah aplikasi yang kedua buat kita. Bahwa hanya ada satu pusat penyembahan kita, yaitu Yahweh. Serah kenapa Allah memberikan aturan yang begitu ketat, memberikan aturan yang begitu ketat yang harus diikuti oleh bangsa Israel. Serah Tuhan ingin menginginkan bangsa itu. Jangan menyembah Tuhan itu dengan sembarangan, tetapi sesuai dengan yang aku mau. Artinya apa? Fokusnya di aku. Kamu yang kamu sembah adalah saya, berarti kamu harus ikutin sesuai dengan keinginan saya, bukan keinginanmu. Jadi pusatnya adalah penyembahan kita satu, yaitu Tuhan, yaitu Yahweh sendiri. Serah baik dalam ibadah formal kita, maupun dalam kehidupan sehari-hari, pusatnya tidak boleh yang lain, selain daripada Tuhan. Serah ingat pada 2 minggu yang lalu ketika Pasal 20 ayat 5 ya. Pasal 20 ayat 5 dikatakan begitu ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ayat berapa ya? Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya. Jangan membuat bagimu patung, jangan membuat bagimu berhala, jangan membuat bagimu yang menyerupai apapun. Serah di dalam bahasa Inggrisnya, ya, ketika dikatakan jangan membuat bagimu patung, ya, istilah yang dipakai di situ adalah idol, idola. Jangan membuat bagimu idol, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun. Serta Tuhan ingin supaya kita itu benar-benar ketika kita datang di mesbah Tuhan, baik di dalam ibadah formal kita di hadapan Tuhan, maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada berhala yang lain, tidak ada Allah yang lain, tidak ada idola di dalam kehidupan kita yang merebut perhatian kita di hadapan Tuhan. Serah idola itu adalah segala hal yang merebut perhatian kita lebih daripada perhatian kita kepada Tuhan. Itu sudah merupakan berhala bagi setiap kita. Serah oleh karena itu apa saja yang bisa menjadi idol, menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Yang paling gampang adalah diri kita sendiri. Bahkan waktu kita datang beribadah di gereja pun, secara diri kita bisa menjadi pusat penyembahan. Diri kita bisa menjadi Allah buat diri kita sendiri. Yaitu ketika apa? ketika kita datang beribadah kepada Tuhan untuk mencari kesenangan buat diri kita. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, dan kemudian kita hanya mencari kesenangan kita, kita hanya mencari keinginan kita, kita hanya mencari kenyamanan kita, sehingga ketika ibadah hari ini menyenangkan, kita bersuka cita. Tetapi ketika ibadah hari ini, aduh, ibadah hari ini boring, ibadah hari ini flat banget, ibadah hari ini datar banget, ibadah hari ini tidak menyenangkan, membosankan. Saudara, kira-kira pertanyaannya adalah, lalu siapa yang kita sembah? Tuhan atau diri kita? Saudara, waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, saudara, harusnya pertanyaannya bukanlah apakah ibadah ini menyenangkan buatku atau tidak, tetapi pertanyaannya adalah apakah ini menyenangkan buat Tuhan atau tidak. Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, pertanyaannya adalah apakah yang aku dapatkan di dalam ibadah ini. Tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting dari itu adalah apa yang aku berikan kepada Tuhan di dalam ibadah hari ini. Bukan sekedar memberi uang kita menjadi persembahan kepada Tuhan, tetapi apakah hati kita kita berikan kepada Tuhan? Apakah hidup kita kita berikan kepada Tuhan? Ataukah diri kita sendiri di dalam ibadah ini yang menjadi pusat kesenangan kita? Sewaktu kita melayani, serah bisa kita dengan gampang sekali menjadikan diri kita menjadi pusat dari pelayanan kita. Yaitu ketika kita hanya melayani seturut dengan keinginan kita, ketika kita melayani untuk mencari keuntungan bagi diri kita, untuk mencari kesenangan bagi diri kita, untuk mencari nama dan kemuliaan bagi diri kita, secara dengan gampang sekali kita bisa menjadi berhala bagi diri kita sendiri. Secara yang kedua, yang bisa menjadi berhala idol di dalam ibadah kita adalah sarana, alat ibadah kita. Saudara, ketika kemudian kita berkata, aduh, musiknya hari ini jelek banget, gak dapat apa-apa. Aduh, hari ini kok MC-nya jelek banget. Kalau hari ini sih bagus banget begitu ya. Ya, ini contoh aja. Aduh, hari ini kok khotbahnya jelek banget apa bagus banget. Jelek banget begitu ya. Saudara, ketika semua sarana itu kemudian menjadi pusat kita dan itu yang kita kejar, itu yang kita kejar. Sebenarnya kita sudah membuat berhala bagi diri kita. Saudara, kenapa di dalam bacaan kita tadi itu Tuhan mengatur, kalau engkau membuat mesbah itu jangan kamu ukir dengan beliung, dengan batu, pahat dan sebagainya. Kenapa? Supaya kemudian bangsa Israel itu tidak berubah fokus dalam penyembahan mereka. Akhirnya mereka menyembah kepada mesbah itu yang ukirannya itu begitu bagus-bagus. Dan mereka lupa kepada Tuhan. Begitu kan? Makanya Tuhan gak mau seperti itu. Gak mau seperti mesbah dari agama-agama lain, bangsa-bangsa lain itu. Yang dibikin bagus sedemikian rupa. Yang dibikin indah sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka percaya Allah mereka berada di situ. Tetapi Tuhan tidak mau demikian. Kenapa? Karena pusatnya adalah bukan di situ. Itu hanyalah alat untuk kemudian kita datang menyembah kepada Tuhan. Saudara, oleh karena itu, setuju sekali saya kalau kita mempersiapkan ibadah kita dengan begitu baik, peralatan dengan begitu baik, musik yang begitu baik, nyanyian yang begitu baik, ya seperti paduan suara tadi, ya seperti nyanyian malaikat begitu ya. Malaikat ya, betul ya. Dan seterusnya. Kita persiapkan itu dengan baik. Tetapi kita selalu ingat bahwa bukan itu pusatnya dari ibadah kita. Pusatnya tetapnya adalah Tuhan. Pujian kita adalah sarana untuk kita datang kepada Tuhan. Musik yang kita mainkan adalah sarana untuk kita datang kepada Tuhan. Semua yang ada dalam ruangan ini, sarana untuk kita datang kepada Tuhan. Apalagi yang bisa menjadi berhala? Saudara, segala hal yang menarik perhatian kita lebih daripada Tuhan. Segala hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang menarik perhatian kita lebih daripada Tuhan. Serta termasuk harta kekayaan kita, termasuk uang kita, ketika uang kita lebih menarik dibanding Tuhan. Termasuk hobi kita, ketika hobi kita lebih menarik daripada Tuhan. Serta ketika kita berpikir, aduh hari Minggu ini enak ya memancing begitu ya. Kan ibadah masih 52 kali lagi begitu ya. 52 kali dalam setahun. Memancing cuman sekali-sekali pas itu, pas airnya di Kali Cisadane enggak ada begitu ya, kering semua. Itu bukan mancing namanya, nangkap ikan begitu ya. Serta ketika hobi kita lebih menarik daripada Tuhan. Ketika segala sesuatu yang melekat pada diri kita ini lebih menarik daripada Tuhan. Sesungguhnya itu adalah idol, berhala di hadapan Tuhan. Oleh karena itu biarlah dalam hidup kita sehari-hari dan dalam hidup kita di dalam ibadah dan pelayanan kita secara formal, serah biarlah tidak ada yang lain kita cari kesenangannya selain daripada Tuhan. Jadi hari ini ketika kita pulang dari ibadah ini, jangan bertanya apa yang menyenangkan bagi saya dalam ibadahku hari ini. Tetapi bertanyalah, adakah yang menyenangkan bagi Tuhan yang sudah aku lakukan di dalam ibadahku hari ini. Serta kalau kita ajukan pertanyaan itu terus-menerus dalam hidup kita, betapa indahnya ibadah kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya hidup kami sehari-hari bisa menjadi mesbah yang kudus di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah di dalam seluruh aspek hidup kami, baik ibadah formal maupun hidup sehari-hari kami, biarlah kami menempatkan Tuhan sebagai pusat dari seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.